ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat istiqomah di atas agama, di atas jalan menuntut ilmu agama. Perlu kita ketahui bahwasanya istiqomah adalah anugerah yang terbesar apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu dia tegar di atas agama, dia memegang akidah yang benar, manhaj yang benar. Summa istaqamu, lalu dia pun istiqomah. Apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Allah akan menurunkan malaikatnya. Malaikat itu akan turun kepada orang yang istiqomah tersebut. Lalu dia mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu takut dan jangan kalian bersedih. Orang yang sudah di atas agama yang benar, kemudian dia istiqomah, enggak ada yang perlu dia takutkan dan enggak ada yang perlu dia sedihkan. Kenapa? Orang yang sudah istiqomah di atas agama itu urusan Allah, karena mereka adalah wali-wali Allah. Innallaha waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali untuk orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Wali adalah penolong, penjaga, pembimbing, pembantu. Itulah arti wali. Allah adalah wali untuk orang yang beriman. Jadi ketika seseorang istiqomah di atas agama, Allah utus malaikat untuk menenangkan dia, membimbing hidupnya. Ketika kita istiqomah untuk ilmu agama, itu adalah nikmat yang terbesar. Begitu juga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkanlah, ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang aku tidak akan bertanya setelah ini kepada seorang pun. La as'alu ahadan ghairaka. Aku enggak akan bertanya hal ini lagi kepada orang lain. Yaitu cukupkanlah bagiku jawaban yang paling baik. Maka jawaban Rasul apa? Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian istiqomah, tegarlah di atas hal tersebut. Pendek sekali ucapan Rasul. Qul, katakanlah, aku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dengan rukun-rukun iman, memegang manhaj yang sahih, summa istaqim, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Kemudian Rasul juga mengajarkan kepada kita doa yang sering dibaca oleh beliau, yaitu doa agar istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan. Itu adalah doa yang sering dibaca oleh Rasul dan diajarkan kepada kita. Tujuannya apa? Agar istiqomah di atas agama. Istiqomah mencakup seluruh hal di dalam masalah agama. Istiqomah di atas akidah yang benar. Istiqomah di atas manhaj yang sahih. Istiqomah di atas fikih yang benar. Istiqomah di atas menuntut ilmu agama. Istiqomah di atas akhlak yang mulia. Istiqomah itu umum, mencakup semua hal di dalam agama kita. Itu butuh yang namanya istiqomah. Termasuk juga di dalamnya adalah belajar ilmu syar'i. Kita belajar ilmu syar'i dibutuhkan namanya keistiqomahan. Dan kita harus yakin bahwasanya syaitan itu tidak pernah tinggal diam. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam melihat kita enak, semangat menuntut ilmu agama dibiarkan begitu saja, enggak mungkin. Enggak mungkin syaitan akan diam. Sampai kita wafat, seorang sakaratul maut itu luar biasa dia mengejar agar orang itu kufur. Jadi syaitan itu akan terus membisiki kita, akan terus menggoda kita, menarik kita dari jalan yang lurus sehingga kita bosan, banyak kesibukan sebagai alasan untuk kita meninggalkan majelis majelis ilmu. Yang penting intinya kita terus berada di atas majelis ilmu apapun yang terjadi. Karena kalau kita sudah menjauh dari majelis ilmu, kita enggak tahu, pasti ada jawaban nanti ketika kita meninggalkan sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama kita akan punya pembenaran diri. Kita enggak tahu datangnya dari mana, tapi kita yakin itu dari syaitan. Sekali enggak datang, dua kali enggak datang, tiga kali enggak datang, nanti di dalam diri ada pembenaran. Oh ini benar ini bukan yang salah. Itu datang dari syaitan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Ketika dibikin patung, tujuannya apa? Ketika melihat patung-patung itu, semangat mereka beribadah kembali. Itu awalnya, tapi generasi itu hilang. Sehingga muncul generasi yang baru, dikiranya nenek moyangnya dulu itu menyembah patung tersebut. Dibisikilah setan, dulu nenek moyang kalian itu menyembah patung itu. Mereka bikin patung-patung itu, mereka tawasul, mereka berdoa kepada patung-patung tersebut. Begitulah cara-cara setan di dalam menjerumuskan kita. Kita harus paham hal itu. Intinya kita harus istiqomah apapun yang terjadi, tetap tegar di atas jalan menuntut ilmu, karena setan itu tidak akan pernah diam. Kita sudah membahas bab yang ke-11. Bab yang ke-10, menyembelih untuk selain Allah. Itu hukumnya syirik. Jadi intinya kita sudah membahas poin-poin apa yang dimasukkan di dalam kategori pesyirikan. Maka jimat, telet, kemudian tabarruk, ngalap berkah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, itu adalah perkara-perkara syirik dalam agama. Dan bab yang ke-11 adalah menyembelih di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih selain Allah. Hukum menyembelih di tempat yang biasa itu dipakai orang-orang musyrik untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembelih sesaji misalnya kan di tempat itu untuk patung atau untuk berhala atau untuk sesembahan selain Allah. Nah, apa hukumnya kita menyembelih di situ? Jawabannya, hukumnya adalah haram. Apakah dia termasuk syirik? Tidak. Dia tidak termasuk syirik. Masuknya ke bab saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah, saddu itu menutup, adzari'ah celah-celah yang menuju kepada kesyirikan. Kenapa menyembelih di tempat yang dipakai biasa orang musyrik menyembelih untuk selain Allah dilarang? Jawabannya, kalau kita menyembelih di situ, nanti orang-orang awam akan tertipu, dikiranya boleh. Atau orang awam mengira, oh ternyata menyembelih untuk selain Allah itu boleh. Jelas ya? Itu namanya menutup pintu. Celah kesyirikan itu ditutup. Jadi orang yang menyembelih di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih selain Allah, hukumnya itu haram. Bukan syirik. Dia adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dalil yang pertama kemarin, wala takum fihi abadan. Rasul dilarang sholat di masjid dirar, masjid yang dibangun oleh orang munafik. Tujuannya bikin markas baru mereka, bikin makar untuk mengadakan perlawanan kepada kaum muslimin. Mereka enggak bikin markas, enggak berani mereka. Kalau bikin markas diserbu oleh Rasul. Tapi mereka bikinnya masjid. Yang mereka tampakkan adalah masjid itu nanti ya untuk orang yang tidak ada tempat tinggal, untuk orang yang lagi safar, berteduh, atau lagi kehausan, kelaparan, bisa di situ, dibantu di situ masjid itu. Nah, itu yang mereka tampakkan. Tapi yang mereka sembunyikan, mereka ingin membuat makar, gerakan oposisi untuk menentang Islam. Dan kita sudah bahas kemarin serta faidah-faidah dari ayat tersebut. Nah, sekarang dalil yang kedua. Dalil yang terakhir dari bab yang ke-11 ini. Dalil yang kedua kita baca seperti biasa, nanti kita sebutkan faidahnya. Hadis dari sahabat Tsabit bin Dhahak, riwayat Abu Daud. Nadara rajulun ayyadbaha ibilan bibuwanata. Nadara rajulun, seorang laki-laki bernazar. Bernazar. Nazar nanti pembahasannya di bab 12. Berarti nyambung dia nanti ini. Seorang laki-laki bernazar ayyadbaha, untuk menyembeli ibilan, seekor unta, bibuwanata, buana. Buana itu tempat, sebuah tempat. Enggak jauh dari Mekah. Letaknya tidak jauh dari Mekah. Buana tadi nama tempat, letaknya tidak jauh dari Mekah. Jadi dia bernazar, mungkin dia, kalau aku sembuh dari penyakit ini, aku bernazar ingin menyembelih unta di buana. Tempatnya namanya buana, jelas ya. Fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada dia. Kan dia bertanya, wahai Nabi, aku bernazar ingin menyembelih unta di buana. Bagaimana ini? Nah, Rasul pun bertanya kembali. Hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yu'badu. Hal kana fiha, apakah fiha di tempat itu wasanun, ada wasan. Wasan ini adalah semua yang disembelih selain Allah. Mau dia patung, batu, kayu, keris, intinya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya wasan. Wasan. Jelas ya? Bukan cuma patung saja, semua, intinya semua yang disembah itu selain Allah. Rasul bertanya, apakah di tempat itu ada wasan min ausanil jahiliyah, dari berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah yang disembah? Rasul ditanya, wahai Rasul, aku pernah bernazar nih, bernazar ingin menyembelih unta. Bagaimana ini Rasul? Kan nazar kan harus ditunaikan. Nah, Rasul balik nanya, buana, tempat itu ada enggak berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah? Berarti kan ya, itu syahid, itu sisi pendalilan dari bab ini. Rasul nanya, ada enggak berhala yang disembah selain Allah di situ? Kenapa Rasul nanya? Kenapa Rasul nanya? Karena enggak boleh menyembelih apabila tempat itu ada berhalanya, atau tempat itu biasanya mereka menyembelih untuk selain Allah. Intinya tempat itu adalah tempat yang biasanya dilakukan ritual kesyirikan. Paham gantung? Itu sisi pendalilannya. Mana sisi pendalilannya ini? Rasul bertanya, di buana itu ada enggak berhala yang disembah selain Allah? Berarti enggak boleh disembah, enggak boleh kamu tunaikan nazarmu kalau di situ adalah tempat ritual kesyirikan. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Itu faedah yang kedua tadi. Qalu, maka para sahabat pun mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada berhala-berhala yang disembah selain Allah di situ. Qal, maka Rasul berkata, fahal kana fiha aidun min a'yadihim. Apakah di buana itu ada aid? Apa arti aid kemarin? Hari raya kan ya. Kenapa hari raya disebut dengan aid? Ada yang ingat enggak? berasal dari kata ada ya'udu, a'idun, kembali, berulang. A'id itu artinya ada ya'udu, kembali, berulang. Peristiwa perayaan yang dilakukan berulang. Mungkin ngulangnya seminggu sekali, atau mungkin ngulangnya setahun sekali, atau sebulan sekali. Kayak kita Idul Fitri dan Idul Adha, berulangnya kapan? Setahun sekali. Hari Jumat, hari raya bukan? Hari raya. Kenapa? Setiap minggu dia berulang. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu namanya aid. Nanti di jalan wisata religi, bulannya sebulan sekali jalan, itu namanya hari raya. Walaupun namanya wisata religi, kalau dilakukan berulang-ulang itu namanya hari raya. Paham antum? Ketika bulan apa, lebaran Ramadan, hari pertama orang berbondong-bondong ke kuburan. Kuburan itu dijadikan tempat hari raya di situ. Paham enggak? Karena dilakukan berulang. Diulangi, tahun depan dikerjakan lagi, tahun depan dikerjakan lagi, itu namanya aid. Rasul nanya, di tempat itu ada aid enggak? Mereka ada enggak perayaan yang mereka lakukan? Jelas antum? Enggak boleh kita melaksanakan ibadah di tempat perayaan orang-orang musyrik, ahli maksiat, enggak boleh. Enggak boleh kita laksanakan ibadah di situ. Nah. Qalu, mereka pun mengatakan, la, tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada perayaan mereka yang mereka lakukan berulang di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadzrika, aufi, tunaikanlah, laksanakanlah binadzrika nazarmu tersebut, yaitu menyembelih unta. Tunaikanlah nazarmu untuk menyembelih di buana tadi. Kenapa? Karena satu, tidak ada berhala. Yang kedua, itu bukan tempat perayaan orang kafir. Kita ibadah di tempat perayaan mereka saja enggak boleh, apalagi kita ikut-ikut Natalan, ikut mengucapkan selamat itu dan selamat ini. Kita sendiri ibadah kita sendiri aja enggak boleh, apalagi ikut-ikut, ikut serta berpartisipasi dan semisalnya. Jelas ya? Jelas ini faedahnya, jelasnya di sini nih. Aufi binadzrika, tunaikanlah nazarmu. Fa innahu, karena la wafa'a li nadrin, tidak boleh menunaikan nazar fi ma'siyatillah, dalam maksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku bunu Adam, begitu juga tidak boleh bernazar untuk sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam. Ini nanti kita bahas pada bab yang 12. Enggak boleh bernazar apabila untuk maksiat. Yang kedua, enggak boleh nazar apabila itu enggak dimiliki oleh anak Adam. Misalnya ini kan enggak punya otot. Kalau anak sembuh dari penyakit itu, otonya sebulan anak sedekahkan. Otonya sebulan anak sedekahkan. Itu bukan otonya, oto orang. Nah, itu namanya nazar yang tidak dia punya. Enggak boleh ditunaikan. Ngamuklah orang. Kemarin aja ada kasus orang nyewe langsung di digadaikannya oto orang. Ada kasus seperti itu. Nah, terus selesai ya, ini selesai dalil yang kedua dari bab yang ke-11. Intinya, kesimpulannya, haram hukumnya kita menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang biasa itu adalah tempat ritual-ritual kesyirikan, itu haram hukumnya. Tapi dia tidak syirik. Karena hal tersebut, nah, karena hal tersebut, hikmahnya kenapa hal tersebut dilarang? Kenapa hal tersebut dilarang? Hikmahnya yang pertama, tasyabbuh kepada orang kafir. Hikmah pelarangan bab yang ke-11 itu, pertama, tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai. Menyerupai orang kafir. Ya enggak? Nanti buka puasa di TPK. Lucu ada aja orang. Mungkin karena dunia dan kekuasaan. Ya lucu ya kan? Banyak rumah orang miskin yang perlu kita kasih santunan. Ini TPK. Nanti ada aja. Haram hukumnya melaksanakan ibadah di tempat. Nah, ini faedahnya kita belajar. tasyabbuh bil kufar. Pertama tasyabbuh bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh kepada suatu kaum, dia masuk golongan kaum itu nanti. Sedikit demi sedikit akan diseret. Gak boleh kita bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Secara zahir nanti dia akan membawa kepada batin. Contoh, orang yang tiap hari pakai baju CR7, pakai baju bola terus dia. Nanti secara zahir memang kan, tapi akan membawa kepada batinnya nanti, oh gayanya pakai AP kan, padahal dia main bola. Jadi secara zahir dia akan mengimbas kepada batin nanti. Itulah hikmah kenapa kita dilarang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Fashion, gaya bicara, gaya bermuamalah. Kita lihat banyak dampak buruk dari tasyabbuh kepada orang kafir. Khamer, minuman keras. Ada enggak di zaman sahabat? Enggak ada. Zaman sahabat mereka muslim bukan? Mereka muslim. Zaman kita muslim bukan? Muslim. Tapi kenapa zaman kita khamer itu banyak, zaman sahabat dipecahkan? Kendi-kendi khamer saat turun larangan khamer. Bedanya apa? Sahabat enggak pernah tasyabbuh kepada orang kafir. Beda antara kafir dan muslim, jauh berbeda, harus dibedakan. Kalau sekarang kita itu banyak meniru gaya hidupnya orang kafir. Minuman khamer itu kan adatnya mereka. Ya enggak? Adatnya mereka. Perzinahan itu adatnya mereka. Tabarruj, bersolek, keluar, pakai pakaian tidak syar'i, itu adatnya orang kafir. Ditiru oleh kita, dampaknya maksiat pun merajalela. Islam itu agama yang sempurna. Tapi kalau melarang sesuatu, hikmah itu besar. Kenapa kita dilarang keras tasyabuh kepada orang kafir? Dampaknya itu jelek sekali. Demokrasi. Lihat coba demokrasi. Suara profesor dengan suara tukang bakwan itu sama. Profesor belajar 15 tahun. Nyoblosnya sama. Sige-sige juga. Kan gak adil. Itulah demokrasi. Bisa dibayar ya kan? Ada yang golput, diambil diam-diam. Hah, pilih. Oh, mantap. Jadi Islam itu sudah sempurna diatur. Syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Kita enggak boleh tasyabbuh kepada orang kafir, kita punya pendirian sendiri. Di zamannya Umar bin Khattab, pasar muslim dengan pasar Yahudi beda. Minyak rambut, minyak rambutnya beda. Tali sandalnya pun enggak boleh sama. Tali sandal muslim dengan tali sandal kafir enggak boleh sama. Jadi secara zahir nanti akan membawa kepada batin. Jelas ya, itu hikmahnya kenapa kita dilarang tasyabbuh kepada orang kafir. Yang kedua, kenapa hal tersebut dilarang? Hikmahnya nanti kaum muslimin itu bisa tertipu. Oh, boleh ternyata kita melakukan ibadah di situ. Yang ngadekan Pak Kiai. Azan lagi di sini di gereja, ya kan? Orang-orang yang awam memangnya semuanya pintar? Enggak lah. Nanti mereka mengira, oh agama Nasrani juga betul ini. Pluralisme jadinya, persamaan agama. Sampai sedikit saja dia meyakini adanya pluralisme, itu bisa langsung mengeluarkan dia dari Islam. Ini prinsip yang paling mendasar. Seorang muslim harus meyakini agama yang mutlak paling benar hanya Islam. Sampai sedikit saja dia meragukan itu, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Pluralisme ini virus yang sangat berbahaya. Sedikit saja kita meyakini, oh boleh berarti agamanya, ah, itu langsung mengeluarkan seorang dari Islam. Mutlak. Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya, tujuannya biar orang-orang awam, kaum muslimin enggak tertipu. Dikiranya nanti boleh. Dikiranya kita membenarkan ketika kita melakukan hal tersebut di tempat-tempat kemusyrikan. Kemudian hikmah yang ketiga dari larangan tersebut, agar orang-orang kafir itu enggak semakin bangga mereka. Kalau kita ikut-ikutan di situ, mereka semakin bangga. Semakin keras mereka dalam kekafiran mereka. Karena orang muslim ngemis-ngemis. Itu lagi. Salah lah mungkin, mudah-mudahan salah. Tapi biasanya ngemis-ngemis ya. Masuk datang ke situ kan dapat duit ya kan. Waliyahdubillah. Sudah hilang. Muru'ah agama kaum muslim. Itu faedah dari larangan tersebut. Kemudian kita langsung lanjut pada bab yang ke-12. Masih nyambung ya. Cuman di bab tersendiri. Berarti kesimpulannya sudah berapa poin yang termasuk kesyirikan dari pertama? Satu, makai jimat. Yang kedua, makai jimat itu syirik. Kecuali jimatnya dari Al-Quran. Al-Quran murni. Jelas ya, ada perselisihan kemarin antum, jangan salah paham. Murni betul-betul Al-Quran. Nanti Al-Quran ada huruf simbol situ, aduh sudah jadi raja. Jadi jimat ya. Jimat. Bentuknya apapun, digantung atau disimpan atau ditanam, foto, intinya semuanya untuk mendapat manfaat. Yang kedua, rukiah yang tidak syar'i, yang baca mantra-mantra. Ketiga, tiwalah pelet. Pelet. Mungkin ada sebagian pemuda yang main pelet juga kan. Sudah diasap rokok biasanya. Betul ke? Baca itu 10 kali, kayak rokoknya hembuskan. Langsung lah dia. Tertarik kepadamu. Yang keempat, tabarruk. Tabarruk ngalap berkah dari jalan yang tidak disyariatkan. Ngalap berkah itu juga syirik. Kita ngalap berkah dari pohon, ngalap berkah dari foto, ada foto apa Raden misalnya kan, foto wali. Yang kelima, menyembelih untuk selain Allah, itu bab-bab kesyirikan.